Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurumiyah, yang mana sekarang kita akan masuki bab At-Tawabi', yang mana Tawabi' adalah jamak dari Tabi', yaitu isim-isim yang mengikuti sebelumnya. Ada yang mengikuti dari rafa'nya, nasabnya, jarnya, dan bahkan jazmnya. Ada pula yang mengikuti sebelumnya dalam beberapa perkara, namun perkara yang lain mengikuti setelahnya. Nanti akan datang rinciannya satu persatu, karena tawabi' itu ada empat: an-na'tu wal-'athfu wat-tawqidu wal-badalu. Na'at, ataf, tawqid, kemudian badal. Na'at sebelum kita baca, na'at terbagi menjadi dua: na'at yang hakiki sama na'at yang sababi. Na'at terbagi menjadi dua: na'at yang hakiki sama na'at yang sababi. Nah, barakallahu fikum. Saya ambil sebetulnya. Nah, na'at yang hakiki dengan na'at yang sababi, sebenarnya perbedaannya itu sangat mudah untuk dihafal, namun perlu diperhatikan karena ada perbedaan yang sangat tipis mengenai na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at yang hakiki adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud 'alan man'ud. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud 'alan man'ud, yaitu na'at yang merafakkan dhamir mustatir yang kembali kepada man'udnya. Na'at terbagi menjadi dua: na'at hakiki sama na'at sababi. Nanti dengan contoh akan semakin jelas dan akan semakin nampak. Anak itu ada dua. Anak itu al-hakiki sama as-sababi. Adapun na'at hakiki, definisinya adalah huwa ma rafa'a. Dhamiran mustatiran ya'ud. Ya'udu ilal man'ud. Ini na'at hakiki. Contohnya nahwu ja'a Zaidun al-Fadil. Zaid telah datang. Nah, ja'a Zaidun al-Fadil, telah datang Zaid yang Fadil, yang mulia, yang punya kemuliaan. Di sini perhatikan al-Fadil isim fa'il, bukan? Isim fa'il. Di dalam isim fa'il ada dhamir mustatir huwa. Ini maksudnya. Na'atnya itu merafakkan dhamir mustatir kembali ke man'utnya. Ini maksudnya. Karena hukum asalnya na'at yang hakiki, nah barakallahu fikum, bentuknya adalah isim fa'il. Nah, isim fa'il barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu disebut na'at yang hakiki. Kenapa? Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udhu ilan man'ud. Na'at yang merafa'kan dhamir mustatir yang kembali ke man'ud. Mahum. Paham antum? Paham? Jadi na'atnya ini merafakkan dhamir mustatir di dalamnya, fa'il. Paham belum? Nah, contoh yang lain, ja'a zaitun as-salihu. Ja'a zaitun at-tayyibu misalkan. Nah, itu semuanya barakallahu fikum. Itu semuanya kalau kita perhatikan, di dalam na'at tersebut ada dhamir mustatir, huwa. Nah, itulah yang dimaksud dengan merafakkan dhamir mustatir yang kembali kepada man'ud. Ini na'at hadithu. Karena pada hakikatnya perhatikan ja'a Zaidun al-Fadil, memang al-Fadil itu pada hakikatnya na'at untuk Zaid itu loh, bukan untuk yang lainnya. Berbeda dengan na'at sababi. Kalau na'at sababi huwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin yahudu ilal man'ud. Naam. Adapun na'at sababi adalah na'at yang merafakkan isim dhahir, yang mana isim dhahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'udnya. Contohnya nahu za'a zaidun as-salihu abuhu. Ja'a zaidun as-salihu abuhu. Naam, telah datang Zaid yang saleh bapaknya. Sekarang saleh di sini na'at bukan? Na'at, tapi bukan hakiki, sababi. Kenapa? Karena dia walaupun na'at untuk Zaid, sababi. Karena pada asalnya saleh ini na'at untuk siapa? Abuhu. Secara hakikatnya. Telah datang Zaid yang saleh bapaknya. Siapa yang saleh? Bapaknya atau Zaidnya? Bapaknya. Berarti dinamakan na'atnya na'at sababi. Kenapa? Karena dia merafakan isman dhahir. Mana isim dhahirnya? Abu. Isim dhahirnya muttasilan bidhamir. Isim dhahirnya bersama dengan dhamir. Mana dhamirnya? Ha. Hanya kembali ke mana? Ya'udu ilal man'ud. Kembali ke man'ud juga. Tahu belum ini? Ini mudah sekali, cuman antum butuh merenungi kembali bahwasannya na'at sababi itu bukan na'at hakiki. Ja'a Zaidun as-salihu abuhu. Ja'a fi'lun madhin mabniyun ala fathin la mahala lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Paham? Kemudian as-salihu na'tun sababiyun li Zaid. Dinamakan sababi kenapa? Dikarenakan dia pada hakikatnya bukan na'at Zaid loh. Paham ya? Cuman sababi, sababi saja. Jadi salihu na'tun sababiyun li Zaid wa na'tun ala marfu' marfu'un mislahu. Di sini as-salihu dia merafakkan isim dhahir karena isim fa'il dia. Mana isim dhahirnya? Abu. Na'am barakallahu fikum. Naam. Abu. Kemudian abu di sini marfu'nya dengan wawu karena dia termasuk asma'il khamsah, asma' sittah. Dan dia bersambung muttasilan bidhamir, bersambung dengan dhamir. Mana dhamirnya? Ha. Dhamir ha kembali ke mana? Ya'udu ilal man'ud. Ada gambaran belum? Antum? Antum? Antum? Antum? Ewa. Itulah yang akan kita bahas nanti. Cuman sebelum kita bahas, perhatikan baik-baik. Na'at hakiki mesti mengikuti sebelumnya semuanya. Mudzakarnya, mu'annasnya, nakirah, ma'rifahnya, marfu'nya, mansubnya, majrurnya ngikuti sebelumnya semuanya. Itu na'at apa? Hakiki. Adapun na'at sababi ini mengikuti sebelumnya dari sisi apa? Rafa'nya, nasabnya, jernya. Kemudian apa? Nakirah dan ma'rifahnya. Adapun mu'annas dan mudzakarnya ngikuti setelahnya. Paham? Na'at sababi ngikuti sebelumnya semuanya kecuali mudzakkar dan muannasnya. Paham ya? Contohnya biar enggak bingung. Za'at Fatimatu as-salihu abuha. Perhatikan. Za'at Fatimatu as-salihu abuha. Antum enggak usah bingung, Ustaz, itu kan soalnya kan na'at untuk Fatimah, tapi kenapa kok enggak salihatu? Biarkan. Kenapa biarkan? Karena untuk mu'anas mudzakkar jangan lihat Fatimahnya. Antum jangan lihat Fatimahnya, lihat bapaknya. Paham ya? Lihat abuhu, paham ya? Abuha. Jadi za'at Fatimatu as-salihu abuha. Bukan as-salihatu. Karena mudzakkar mu'anas yang lihat setelahnya. Adapun marfu'nya, mansubnya, majrurnya yang lihat sebelumnya. Nakirah dan ma'rifah yang lihat sebelumnya. Mudzakkar mu'annas yang lihat setelahnya. Perhatikan. Bapaknya bapaknya Mudzakkar atau Muannas? Berarti as-salihu. Kalau antum as-salihatu keliru. As-salihatu boleh tapi nanti ummuha. Paham belum nih? Ada gambaran enggak? Jadi bedanya ini sudah paham. Bedanya kalau na'at hadits ini ikuti sebelumnya semuanya sudah. Fi jami'i rabbihi. Tapi kalau na'at sababi mengikuti yang sebelumnya rafa'nya, nasabnya, jarnya, nakirah dan ma'rifahnya. Mudzakkar dan muannas yang mengikuti setelahnya. Oleh karena itu antum enggak salah kalau nulis seperti ini. Ja'at Fatimatu as-salihu abuha. Jangan lihat Fatimahnya, lihatlah bapaknya. Amulah antum. Jangan lihat bapaknya atau Fatimahnya. Bapaknya, abuha. Apa maksudnya? Nah, kalau antum lihat Fatimahnya, antum pengennya as-salihatu nanti. Karena mudzakkar muannasnya tidak melihat sebelumnya, tapi melihat apa? Setelahnya. Paham belum ini? Apa? Antum? Ya, apa? Kita lihat. Apa? Adat juga kembali setelahnya. Cuman itu nanti pembahasan nantilah adat pembahasan. Cuman adatnya melihat setelahnya juga. Paham ya? Nah, karena takdirnya za'at Fatimatu alladhi saluha abuha. Za'at Fatimatu alladhi fadula abuha. Karena alnya al-musunah. Masuk dari isim fa'il. Akhirnya alladhi as-salihu alladhi saluha. Paham? Paham ini? As-salihu akhirnya kan alladhi saluha. Al-qatilu alladhi qatala. Ya enggak? As-sariqu alladhi saraqa. Sebaliknya. Wahum. Na'am barakallahu. Seperti itu. Na'am. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'alifu asabahullah babun na'ti. Bab seputar na'at. An-na'tu huwa tabi'u al-mushtaqu aw al-mu'awwal bih. Na'at itu adalah tabi'. Isim yang mengikuti al-mushtaq yang dia itu mushtaq pecahan. Mushtaq itu alladhi yu'khad min ghairihi. Mushtaq itu yang diambil dari yang lainnya. Lawan mushtaq jamid. Jadi na'at syaratnya harus mushtaq. Na'am. Awil mu'awal bih atau yang mu'awal bih mustaq. Datang jamit tidak masalah. Boleh tapi ditakwil ke mustaq. Tapi diubah ke mustaq. Paham belum ini? Nah, hukum asalnya mustaq. Sekarang perhatikan. Ja'a Zaidun al-Fadil. Fadil mustaq tidak? Mustaq, pecahan. Ja'a Zaidun as-salihu. As-salihu mustaq tidak? Mustaq, pecahan juga. Nah, itu syaratnya. Cuman boleh juga datang dalam keadaan mu'awal bih mustaq. Dia datang dalam keadaan dia jamet, tapi dia diubah menjadi mustaqil boleh. Maksudnya, nah nanti akan kita lewati contoh-contohnya. Nah contohnya, tak kasih satu contoh, perhatikan. Ja'a rojulun son'aniyun. Ja'a rojulun son'aniyun. Son'aniyun, son'a, nisbah son'a. Itu jamet atau mustaq? Jamet. Berarti takdirnya ja'a rojulun mansubun ila Son'a. Telah datang seorang lelaki yang dinisbahkan ke Son'a. Paham? Ja'a rajulun bahriyun. Telah datang seorang lelaki yang tinggal di lautan. Berarti ja'a rajulun mansubun ila al-bahr. Mansubun mustaq enggak? Mustaq. Itu takdirnya nanti kita lihat. Al-mubayyin lil lafzi matbu'ihi, yang dia itu al-mubayyin, al-mubayyin al-mukhalif, yang dia itu nanti akan menyelisih terhadap lafaz yang diikuti. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ngam sebutkan bawah itu ai al-mukhalif lahu fil lafaz. Maksudnya lafaznya itu akan berseberangan berbeda dengan yang sebelumnya. Nahwu contohnya jaa Zaidun al-Fadilu. Sekarang al-Fadilu dengan Zaidun lafaznya sama enggak? Zaidun dengan Al-Fadilu lafadznya sama enggak? Enggak sama. Oleh karena itu al-mukhalif lil lafzi. Berbeda lafadznya. Berbeda lafadznya. Naam. Paham ya, berbeda lafadznya ya? Berbeda lafadznya. Oleh karena itu kata beliau al-mubayyin lil lafzi matbu'i. Berbeda lafadznya dengan isim yang diikuti. Karena nanti ada yang sama gitu loh. Seperti apa? Seperti taukid lafzi ja'a Zaidun Zaidun. Paham belum ini? Ini nanti mengeluarkan tauhid yang lafzi. Nah, barakallahu fikum. Ini nanti sudah ya? Sudah. Apa? Nah, maksudnya seperti ini. Anda perhatikan. Ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun ini termasuk mengikuti sebelumnya atau tidak? Ewa badal rinam atof taukid, paham ya? Taukid lafzi. Nah, tapi kan sama, sama dengan yang sebelumnya. Tapi kalau na'atin enggak sama. Al mukhalif lil lafzi matbu'i, berbeda dengan lafaz yang diikuti. Ja'a Zaidun al fadilu, ini maksudnya. Al fadilu ngikuti siapa? Zaid. Beda enggak lafaznya? Beda. Paham salah ya? Naam. Kita lihat. Naam, kata beliau catatan kaki nomor Naam barakallahu fikum satu, perhatikan qaulu tabi'i atani lima qablahu fala yataqaddam alaih. Makna tabi' adalah yang mengikuti terhadap sesuatu yang sebelumnya, maka tidak boleh dia mendahului. Jadi ini enggak boleh antum mendahulukan ja'a al-fadilu Zaidun. Ja'a al-fadilu Zaidun enggak boleh. Naam, enggak boleh ya. Kenapa? Karena dia harus mengikuti tadi itu. Namanya enggak boleh dia sebagai malah dia yang diikuti. Dia yang mengikuti na'at itu. Na'at man'ut, sifat mausuf artinya sama. Sama ya? Nah, kita lihat. Nomor 2, qaulu al-mushtaq awil mu'awal bih. Mukhrijun li ghairi na'ti, untuk mengeluarkan yang selain na'at. Min baqiyat at-tawabi', dari sisa sifat tawabi'. Ma'ad tabi' al-mushtaq al-mukarrar bihi lafdul matbu'. Perhatikan, selain isim yang mengikuti yang mushtaq, yang diulang-ulang lafad yang diikutinya. Maksudnya adalah apa? Adalah taukid lafzi. Nahwu, contohnya perhatikan, taukid lafzi. Ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu. Al-fadilu yang kedua sebagai apa? Al-fadilu yang kedua wa taukid lafzi, mengikuti apa? Lafad yang pertama. I'adatul lafzil awal bi'ainih, mengulangi lafad yang pertama dengan lafad yang sama, itu namanya taukid lafzi namanya. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fa'innahu kharijun biqaulihi al-mubayyin lafzi matbu'i. Karena contoh ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu itu keluar dengan ucapan beliau yang menyelisihi lafad yang diikuti. Ini ja'a Zaidun al-fadilu. Al-fadilu menyelisihi lafad yang diikuti. Lafadnya sama enggak? Nah, ini yang dimaksud. Kalau lafadnya sama, berarti nanti masuk dalam apa? Taukid lafzi. Ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu. Paham? Nah. Kita lihat barakallahu fikum catatan kaki nomor 3. Ai al-mukhalif lahu fil lafzi. Nahu ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu. Ini dikeluarkan. Fal fadil wal awal na'tun li Zaid. Benar. Li'annahu mustaqun wa mukhalifun lahu fil lafzi. Karena dia mustaq dan juga menyelisih atau berbeda dengan apa? Berbeda dengan lafadznya, lafadz yang diikuti. Apa maksudnya ya? Wal fadilu tsani, fadil yang kedua, ja'a Zaidun al-fadilu al-fadilu. Nah, al-fadilu yang kedua taukidun li awal wa laysa bi na'atin. Dia sekedar taukid. Untuk yang pertama bukan na'at. Paham belum? Karena sama itu loh. Dia na'at atau taukid tadi? Taukid, namanya taukid lafzi. I'adatul lafzil awal bi'ainih, mengulangi lafadz yang pertama dengan lafadz yang sama, itu namanya taukid lafzi. Li'annahu wa in kana mustaqan, walaupun al-fadilu yang kedua itu mustaq, lakinnahu laisa mukhalifan lahu fil lafzi, tapi dia tidak berbeda dengan yang diikuti dari sisi lafadznya. Bal musawin lahu fil lafzi, bahkan sama persis dengan lafad yang diikuti. Paham belum? Jadi kesimpulannya na'at itu adalah isim yang mengikuti sebelumnya, yang mustaq atau mu'awal bi mustaq, kemudian isim yang mengikuti tersebut berbeda lafadnya dengan yang diikuti. Paham ya? Isim yang mengikuti tersebut berbeda lafadnya dengan yang diikuti. Nah, kalau sama masuk dalam tauqid lafzi nanti. Masuk dalam tauqid lafzi. Nah, kita perhatikan. Wal murad bil mustaq, yang diinginkan mustaq di sini ismul fa'il. Ismul fa'il mustaq. Nah, ini artinya definisi mustaq ya. Mustaq itu alladhi yu'khadh min ghairihi, yang diambil dari yang lainnya. Sedangkan jamid alladhi la yu'khadh min ghairihi, yang tidak diambil dari yang lainnya. Jamid. Nah, asadun, abun, akhun, itu semuanya jamid. Karena enggak diambil dari yang lainnya. Nah, kalau mustaq itu yang diambil dari yang lainnya. Perhatikan situ, wal muradu bil mustaq, yang diinginkan dengan mustaq adalah ismul fa'il. Ism fa'il ka dharibin. Nah, dharibin mustaq enggak? Mustaq pecahan dari masdar dharban. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai bahwasanya pecahan itu dari mana sih? Masdar atau fi'il madhi? Yang rajih pecahan itu dari masdar. Arti masdar apa sih? Sumber. Sehingga kembali ke situ, dharibun dharban, yadribu dharban, daraba dharban, madrubun dharban, idrib dharban. Semua kembali ke dharban. Semua kembali kepada masdarnya. Mafhum? Nah, kita lihat. Wasmul maf'ul dan ism maf'ul, ka madrubin. Madrub juga ism maf'ul. Dia mustaq juga. Wasifatul musyabbahah, dan sifat yang diserupakan. Maksudnya bagaimana? Sifat yang diserupakan dengan ism fa'il. Oleh karena itu, karena sifat diserupakan dengan ism fa'il, dia beramal seperti amalan fi'il. Paham insyaallah ya? Ka hasanin, seperti hasan. Hasan di sini semula enggak beramal dia. Kenapa? Karena hasan diambil dari apa? Fi'lun qasir. Fi'lun qasir itu fi'il yang apa? Fi'il yang na'am barakallahu fikum lazim, bukan muta'addi. Paham ya? Nah, zaidun hasuna wajhuhu. Muta'addi itu lazim. Lazim ya. Nah, tapi terkadang kenapa dia kok bisa beramal dan dia bisa membutuhkan seakan-akan maf'ul atau semisalnya, karena diserupakan dengan isim fa'il. Paham ya? Sudah kita lewati bahwasanya sifat musyabbah ini adalah far'un an far'in. Far'un an far'in, dia cabang dari sebuah cabang. Kenapa? Karena dia cabang dari ism fa'il. Ism fa'il cabang bukan? Cabang, cabang dari masdarnya itu. Mafhum sama ya? Naam. Wasmu tafdil dan ism tafdil. Ka'a'lama seperti a'lama. Ism tafdil seperti a'lama. Ini juga na barakallahu fikum pecahan daripada sumbernya atau masdarnya. Kemudian berikutnya, ingat-ingat baik-baik. Na'at tadi sudah kita lewati, harus mustaq atau yang diubah menjadi mustaq. Wal muradu bil ma'awwal bil mustaq. Al-ma'na mu'awwal itu mughayyar ya. Makna mu'awwal apa? Mughayyar, mughayyar. Naam, wal murad bil mu'awwal bil mustaq. Yang diinginkan dengan yang diubah dengan mustaq adalah pertama ismul isyarah. Ismul isyarah nahwu marartu bi Zaidin hadza. Perhatikan baik-baik. Marattu bi Zaidin hadza. Naam, di sini marattu bi Zaidin hadza. Antum perhatikan. Aku telah berjalan dengan Zaid yang ini. Marattu bi Zaidin hadza. Hadza mustaq atau jamid? Jamid, tapi muawwal bi mustaq tadinya. Marattu bi Zaidin naam al-musyari ila hadza. Yang diisyaratkan kepada ini. Paham ya? Nah, sekarang barakallahu fikum, ma'rifah, ma'rifah. Majrur, majrur. Al-musyar, asyara yusyiru. Paham ya? Jamid atau mustaq? Mustaq. Sudah ketemu. Kita lihat nomor 3 bawah itu sebutkan atau tidak? Nah, iya kan al-musyar ilaih. Kata beliau, wa ismu jamidin mu'awwalan bil mustaq ay al-musyari ilaih. Kamulum ini takdirnya al-musyari ilaih. Berikutnya wasmul mausul, ism mausul. Nahwu marattu bi Zaidin alladhi qama. Marattu bi Zaidin alladhi qama, takdirnya seperti ini. Kalau alladhi qama jelas jamid dia. Tapi takdirkannya bagaimana? Perhatikan marattu bi Zaidin al-qaimi. Sekarang al-qa'imi, ma'rifah, ma'rifah. Majrur, majrur. Contoh kan? Nah, barakallahu fikum. Ma'rifah, ma'rifah, majrur, majrur. Di sini kalau untuk perhatikan. Ini sekarang mustaq atau jamid? Mustaq. Jamidnya alladhi qama. Pas gak kira-kira? Pas kan? Al-qa'im ism fa'il. Alladhi qama. Al-qatil alladhi qatala. Nah ini seperti caranya. Ini ta'wilnya. Marattu bi Zaidin al-qa'imi, takdirnya itu. Aslinya maratu bizaidin alladzi qoma. Paham belum? Nah, bawah itu sebutan atau tidak itu? Nah, barakallahu fikum, bawah itu sebutan dengan takdir yang lain. Ya al-ma'lum qiyamuhu. Yang diketahui berdirinya tadi maratu bizaidin al-ma'lumi qiyamuhu. Al-ma'lumi qiyamuhu. Nah, itu takdirnya yang sebutan di bawah itu. Wa illa takdir seperti ini enggak masalah juga. Maratu bizaidin al-qa'imi. Maratu bizaidin al-qa'imi. Naam. Kemudian berikutnya wadu bimakna sahib, masya Allah. Ternyata du yang bermakna sahib itu bisa jadi naat juga. Naam. Cuman nanti takdirkan dengan mustaq. Kita lihat. Maratu bi rasulin dimalin. Naam. Jadi takdirnya maratu bi rasulin sahibi malin. Ya kan? Sahibi malin, pemilik harta. Kamu belum itu? Sahib sekarang mustaq atau jamid? Mustaq. Secepat. Paham belum? Jadi kalau antum jumpai jadi naat kok bentuknya jamid ditawil ke mustaq. Di sini tadi du jamid. Enggak ada mustaq itu. Tapi makna du apa? Sahib. Iya enggak? Du yang maknanya sama, maknanya sahib berarti marat bi rajulin sahibi malin. Marat bi rajulin sahibi malin. Seperti itu. Berikutnya wa asmaun nasab, dan juga nama-nama penisbahan. Nama-nama nisbah. Perhatikan. Nahwu contohnya marartu bi rajulin dimasykiyin. Marartu bi rajulin dimasykiyin artinya apa? Aku berjalan dengan seorang lelaki dari Damaskus. Nisbah enggak itu? Nisbah. Berarti nanti takdirnya marartu bi rajulin mansubin ila Dimasyqa. Paham belum? Contohnya sekarang marartu bi rajulin madaniyin. Marartu bi rajulin madaniyin takdirnya apa? Nah, ya, marartu bi rajulin mansubin ila Madinah. Marartu bi rajulin makkiyin. Makkiyin. Ila Makkah. Marartu bi rajulin Baghdadiyin. Akhirnya masuk ke dalam jangan dikatakan Baghdadiyin lagi. Ila Baghdad. Kan ini Baghdadiyin kali karena dayaknya aja. Kan namanya Baghdad, ya kan? Nah, dari marat bi rajulin baghdadiyin ay maratu bi rajulin mansubun ila Baghdad. Wa alna ya ila al-Baghdadi. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum wa min dzalikal jumlah. Dan termasuk yang muawal bil mustaq juga adalah jumlah. Jadi terkadang naat bentuknya jumlah. Nah, bimahali tergantung. Wa syartul man'uti biha an yakuna nakiratan. Syarat man'ut itu harus nakirah. Nah, maksudnya kalau apa? Kalau dia jumlah. Karena kaidahnya kita lewati dulu kaidahnya. Perhatikan, kalau naatnya bentuknya jumlah, syaratnya man'utnya harus nakirah. Paham belum ini? Termasuk naat yang muawwal bil mustaq adalah naat yang bentuknya jumlah. Syaratnya man'utnya harus apa? Nakirah. Karena sudah kita lewati al-jumal ba'dan nakirat sifatun wal-jumal ba'dan ma'arif ahwalun. Jumlah atau kalimat setelah nakirah itu sifat. Lima hal ini. Adapun kalimat setelah ma'rifah apa? Adalah hal, kita lihat. Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati semuanya. Cuman butuh perenungan. Nah, contohnya sami'tu rajulan yaqra'u. Sekarang rajulan nakirah enggak? Nakirah enggak? Nakirah. Yaqra'u ada jumlah enggak di sini? Jumlah fi'liyah kan? Paham belum? Nah, fi mahali nasbin na'tu rajulan. Nah, tahunya dari mana? Karena rajulan nakirah, jumlah setelah nakirah sifat. Oleh karena itu beliau mengatakan apa? Wa min dzalika termasuk yang namanya na'at mu'awwal bil mustaq adalah jumlah. Wa syartul man'ud biha an yakuna nakiratan. Syaratnya man'udnya harus nakirah. Nahwu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Berhati-hatilah kalian dengan suatu hari yang kalian semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turja'una, jumlah enggak? Jumlah itu nanti fi mahli nasbin sebagai na'atul yauman. Ulum jumlahnya itu. Fi mahli nasbin na'atul yauman. Berbeda kalau ma'rifah. Nah, ini lain lagi nanti i'rabnya. Sama itu Zaidun yaqra'u. Yaqra'u pastikan yaqra'u apa? Wal jumlah fi mahli nasbin hal. Kenapa hal? Karena jatuh setelah ma'rifah. Kaidahnya al jumlah ba'da nakirah sifatun. Wal jumlah ba'da ma'rifah halun. Paham salah ya? Nah, kalau dijamak berarti al jumal ba'da ma'arif ahwalun wal jumal ba'da nakirah sifatun. Mafhum salah ya? Naam. Berikutnya, wa kadzalikal masdar. Demikian pula masdar juga bisa ditakwil menjadi mustaq. Wa yalzamu ifraduhu wa tadhkiru, namun wajib dia mufrad dan mudzakkar. Syaratnya kalau masdar, masdar yang apa? Masdar yang mufrad terus dan mudzakkar terus. Taqul marartu bi rajulin adlin wa bi imra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa marartu bi rijalin adlin. Adlin itu tetap seperti itu bentuknya, mufrad terus dan juga mudzakkar. Antum misalkan aku berjalan dengan seorang wanita yang memiliki sifat adil atau memiliki sifat adalah, yang ngomongnya marartu bi imra'atin adlin, bukan adlatin. Karena adlin ini satu lafaz tapi digunakan untuk semuanya. Satu lafaz digunakan untuk mudzakkar juga adlin, mustana juga adlin. Belum mudzakkar juga adlin, mustana muannats juga adlin. Paham ya? Nah, seperti itu berarti bisa ta'wil ke masdar. Jadi bisa ta'wil ke apa? Na barakallahu fikum, bisa ta'wil menjadi mustaq nanti. Nah, sebutkan bahwa itu nomor dua bawah, perhatikan. Al-masdaru yun'atu bihi katsiran walakinahu ma'a dzalika na'am sama'i. Artinya masdar itu seringnya yun'at, dina'ati terus seringnya. Bukan jadi na'at tapi dina'ati masdar itu. Walaupun terkadang apa? Ada juga masdar yang sebagai na'at tapi sama'i. Itu pun harus terbatas dengan yang didengar dari kalangan orang Arab, didengar dari kalangan orang Arab. Syahidnya di situ perhatikan, mulai dari marattu bi rajulin adlin sampai marattu bi rijalin adlin, berubah enggak adl? Enggak berubah. Tetap mufrad dan mudzakkar. Seperti itu. Nah. Jadi takdirnya bagaimana? Marattu bi rajulin mausufin bil adlin. Marattu bi rajulin mausufin bi adlin juga bisa. Mau misalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti ini. Paham salah ya? Ewa. Adapun pembagiannya untuk na'at hakikin sahabibi insyaAllah ta'ala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya, karena sudah kita lewati tadi itu globalnya dan penjelasannya insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.